Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan kepada hambanya untuk bersabar, dan banyak pula Allah sebutkan tentang keutamaan-keutamaannya, balasan bagi mereka yang bersabar. Disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, kesabaran, ini tentang sabar, perintahnya, keutamaannya, itu tersebutkan di dalam Quran kurang lebih 90 kali. Di 90 tempat, di ayat dan surat yang berbeda-beda. Hal itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah karena iman nisfain. Iman itu terbagi dua. Setengahnya adalah as-sabr, kesabaran. Setengahnya adalah syukur, bersyukur. Maka kesabaran berarti nisful iman, setengah daripada iman, menunjukkan besar dan begitu pentingnya arti dan kedudukan kesabaran ini dalam iman. Secara umum, kesabaran dalam Quran, satu, dan ini penting untuk kita pelajari agar kita faham dan mengerti betapa besar makna kesabaran itu dan betapa pentingnya. Yang pertama, di Quran disebutkan perintah untuknya. Seperti ayat dalam Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan salat. Juga dalam Ali Imran di akhir ayat, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Perintah isbiru, bersabarlah. Juga di An-Nahl, wasbir wama sabruka illa billah, dan sabarlah, dan kesabaranmu hanya karena Allah. Yang kedua, larangan, bentuk yang kedua, larangan dari segala yang bertentangan dengan kesabaran itu. Hal-hal yang menafikan kesabaran. Seperti isti'jal, tergesa-gesa. Karena itu menunjukkan orangnya gak sabar. Firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi minar rusul bersabar, dan jangan kamu tergesa-gesa, karena itu bertentangan dengan sabar. Juga yang Allah katakan, wala tawallau wala tuwalluhumul adbar. Wala tuwalluhumul adbar di surat Al-Anfal. Larangan untuk berpaling, meninggalkan perang. Karena itu juga menafikan kesabaran. Enggak sabar melihat ancaman kematian, tidak sabar menghadapi musuh sehingga berpaling dan lari meninggalkan. Dilarang karena menafikan kesabaran. Juga yang Allah katakan dari surat Muhammad, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal perbuatan kalian. Dilarang demikian karena pembatalan amalan menunjukkan orangnya enggak sabar. Karena yang wajib, yang seharusnya dia menyempurnakan amalannya sampai selesai. Sabar. Jangan kamu batalkan di tengah jalan karena enggak sabar menghadapi resikonya atau konsekuensi dari amalan-amalan itu. Yang ketiga, bentuknya pujian kepada orang-orang yang sabar. Dan ini banyak sekali dalam Quran. Wassabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang bersabar saat susah, saat sulit, saat senang, dan juga dalam peperangan, mereka sabar. Mereka itulah yang jujur dalam imannya, bersabar. Dan mereka itulah hakikat orang-orang yang bertakwa. Dipuji oleh Allah. Yang keempat, Allah mewajibkan dirinya untuk mencintai mereka yang sabar. Dalam Ali Imran, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan mereka mendapat ma'iyatullah, ma'iyah khasah. Wa Allah bersama mereka, memberi taufik, pertolongannya, hidayahnya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, karena sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang ke lima tadi terlewat angkanya, Allah mengabarkan bahwa Allah bersama mereka yang sabar. Yang keenam, Allah kabarkan pula bahwa kesabaran itulah yang terbaik bagi mereka. Tidak ada yang lebih baik dari kesabaran. Kalau saja mereka sabar. Allah katakan di An-Nahl, wala in sabartum lahuwa khairun lis sabirin. Kalau saja kalian bersabar, maka itu yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Di An-Nisa, wa antasbiru khairul lakum. Dan jika kalian bersabar, maka itu yang lebih baik bagi kalian. Yang ketujuh, Allah mewajibkan dirinya untuk membalas dengan yang jauh lebih baik kepada mereka yang sabar. Firman-Nya dalam An-Nahl, walanajziyannalladzina sabaru ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas orang yang sabar, pahala mereka lebih baik dari segala yang mereka amalkan. Yang kedelapan, Allah kabarkan balasan itu tanpa hitungan. Banyak sekali. Tidak digandakan 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Ganda hanya Allah yang Maha tahu banyaknya. Menunjukkan Allah sangat cinta kepada kesabaran. Firman-Nya dalam Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar disempurnakan untuknya pahala mereka tanpa hitungan. Yang itu tentunya memberi motivasi tersendiri bagi mukmin untuk bersabar. Yang kesembilan, berita gembira bagi mereka yang sabar. Wabashshiris sabirin. Sampaikan berita gembira, bushra, bagi orang-orang yang bersabar seperti dalam Al-Baqarah. Setelah Allah sebutkan mereka sabar menghadapi musibah, lapar, ketakutan, berkurangnya harta benda, berkurangnya buah-buahan. Orang-orang yang sabar menghadapi semua itu, Allah sampaikan berita gembira bagi mereka. Wabashshiris sabirin. Yang ke-10, Allah jamin pertolongan dan bantuannya kepada mereka. Di Ali Imran, bala intasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alaf minal malaikati musawwimin. Diberi madad orang yang sabar bertakwa, diberi pertolongan oleh Allah dengan 5.000 para malaikat alaihimussalam. Itu keutamaan besar. Makanya Rasulullah katakan, wa'lam annan nasra ma'as sabr. Dan ketahui, yakini olehmu, pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Ada di balik kesabaran. Kalau saja kamu sabar, maka datang pertolongan Allah padamu. Harus dengan kesabaran. Yang ke-11, Allah kabarkan pula bahwa orang yang sabar, dialah ahlul azm, ahlul azaim. Allah katakan di Asy-Syura, walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan sungguh orang yang sabar dan dia mengampuni, memaafkan, sungguh itu termasuk azmul umur. Azm atau azima itu lawan dari ajz. Azm menunjukkan orang yang baik keputusannya, kuat pemikirannya, lurus dan terkumpul segala urusannya, tidak tercerai-berai. Dialah yang mendapatkan itu orang-orang yang bersabar. Yang ke-12, Allah kabarkan pula bahwa amalan soleh dan pahalanya serta mendapat bagian paling mulia, bagian paling agung, yang mendapatkan semua itu hanya yang sabar. Hanya orang-orang yang bersabar. Firman Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dalam Fussilat. Tidak akan mendapati semua itu kecuali orang yang sabar. Dan tidak akan mendapati semua itu kecuali orang yang mendapat terbanyak, termulia. Hanya yang sabar mendapat balasan yang banyak. Hanya yang sabar mendapat ia terluas, terbanyak, dan teragung. Yang ke-13, pengabaran dari Allah pula bahwa ayat demi ayat, ibrah demi ibrah, pelajaran demi pelajaran, tidak akan mendapat manfaat dari semua itu kecuali orang yang sabar. Yang lain cuma lewat begitu saja, gak ada gunanya bagi dia. Allah sebutkan dalam Saba, faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Setelah Allah kisahkan tentang kaum Saba, kami jadikan mereka itu pembicaraan. Ini dipergunjingkan oleh generasi dan umat-umat setelahnya. Kami cerai-beraikan mereka, ibroh bagi generasi selanjutnya. Sungguh dalam semua itu ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang bersabar dan bersyukur. Likulli sabarin syukur. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada syukur pada seorang hamba, semua ayat, semua ibrah, gak ada manfaat baginya. Dia gak bisa ambil pelajaran untuk dirinya. Sia-sia apa yang tersampaikan dari ayat-ayat tersebut. Yang ke-14, Allah kabarkan pula bahwa kemenangan yang hakiki, mendapati segala kebaikan yang diharapkan, selamat dari segala kejelekan yang ditakuti, dan itu berujung dengan masuknya seorang hamba ke dalam jannah, semua itu hanya akan didapati oleh yang sabar. Firman Allah dalam Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk kepada mereka, menemui mereka dari segala pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum. Salam kepada kalian karena kesabaran kalian selama hidup di dunia. Bima sabartum. Sehingga yang kalian dapati sekarang ini balasan atas kesabaran kalian selama hidup. Surga dengan segala kenikmatannya, selamat dari neraka dan azabnya. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian, fa ni'ma 'uqbaddar. Dan itu tempat kembali yang sebaik-baiknya. Sallallahu min fadli. Yang ke-15, kesabaran pula memberikan kepada seorang hamba derajat yang tinggi. Sampai dia mencapai imamah. Menjadi imam. Yani pemimpin panutan dalam kebaikan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, imamah kepemimpinan hanya bisa didapati dengan kesabaran dan keyakinan dalam agama ini. Firman Allah dalam sajdah, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu para imam, pemimpin panutan dalam kebaikan, membimbing dengan perintah kami, itu karena kesabaran mereka dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka dengan kesabaran dan yakin, imamah itu Allah berikan. Yang ke-16 terakhir, digandengkan kesabaran itu dengan maqamat Islam dan iman. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaban li amril mukmin, mengagumkan seluruh urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena urusan dia semuanya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan itu enggak ada kecuali bagi seorang mukmin. In asabat husarra syakar fa kana khairan lah. Kalau dia mendapat kebaikan dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabat hudarra sabara fa kana khairun lah. Kalau dia mendapat cobaan yang pahit, musibah, dia bersabar dan itu juga baik baginya. Mukmin, iman. Maka kesabaran erat kaitannya dengan makom-makom iman dan makom-makom ihsan. Karenanya pula Rasul memerintahkan Ansar, dan itu juga perintah kepada segenap umat, untuk bersabar atas asaroh. Asaroh ketika mereka mendapati penguasanya yang memerintah mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana mereka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli dan tidak memikirkan bawahannya atau rakyatnya. Ya, orang jengkel, orang marah mungkin melihat. Tapi itu yang Rasul perintahkan mereka untuk sabar saat itu. Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian mendapati semua itu sampai kalian menemui aku di telaga kelak, di akhirat. Telaga yang Allah janjikan untuk Rasulnya. Ini balasannya akan mendapatkan telaga itu. Mereka minum darinya, telaga yang luas, besar, dan cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang meminum itu tidak akan dahaga untuk selama-lamanya, Rasul kabarkan. Kata Hafidh, dan itu isyarat kalau dia masuk surga. Karena hanya di surga yang tidak ada dahaga selama-lamanya. Buah dari kesabaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karenanya kesabaran anugerah terbesar, terbanyak, terluas yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya Rasulullah katakan, ma'u'tiya ahadun ata'an khairan lahu wa awsa' minas sabr. Tidak ada seorang hamba diberi pemberian yang lebih baik. Tidak ada pemberian kepada seorang hamba yang lebih luas dari kesabaran. Artinya kalau sudah kesabaran itu Allah berikan, diberi taufik untuk sabar selalu, maka sadari itu pemberian terluas, terbanyak, terbaik untukmu. Nas'alullah taufik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ketika Allah itu tadi 16 bentuk bagaimana kesabaran itu disebutkan dalam Quran. Tadi kita lewati satu demi satu. Perintah, pujian, larangan kepada yang menentang dan menafikan kesabaran, balasannya. Ayat banyak sekali, cuman tidak keluar dari 16 bentuk yang tersebutkan. Ketika Allah memerintahkan sabar, usta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan itu berat, besar, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Allah perintahkan dalam ayat ini kepada mukminin untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan mereka dengan sabar. Sabar dengan segala bentuknya. Sabar dalam menjalankan ketaatan sampai dia tunaikan dengan baik. Sabar terhadap kemaksiatan Allah agar tidak bermaksiat kepadanya. Sabar atas kemaksiatan kepada Allah hingga dia betul-betul menjauh dan meninggalkannya. Perlu kesabaran. Dan sabar menghadapi takdir yang pahit yang menimpa dirinya agar dia tidak jengkel atau tidak marah mendapati cobaan-cobaan tersebut. Maka kesabaran itu membantu dia dan terbaik. Yang membantu dia, terbaik yang membantu dirinya. Dalam segala urusannya. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Dan seorang hamba yang sungguh-sungguh berusaha berjuang untuk sabar, Allah berikan kesabaran itu padanya. Sholat pun demikian. Perkara terbaik yang membantu dirinya dalam segala urusannya, sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Dan sungguh itu berat, besar. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi mereka yang khusyuk, dijadikan ringan, dijadikan mudah baginya. Khusyuk yang mengandung khasyiatullah, mengandung rasa takut kepada Allah, sehingga dia berharap mendapat apa yang di sisi Allah. Menjadi lapang dada dia karena mengharap fadilah dan keutamaannya. Sabar sehingga dia takut dari segala kemaksiatan karena ingat dan takut hukumannya dan murka Allah kepadanya. Dan ini akan beda jauh dengan orang yang tidak ada kesabarannya, sehingga berbuat kebaikan, dia beramal soleh tanpa ada yang dia harapkan, hampa begitu. Meninggalkan maksiat juga tidak ada yang dia takuti, kenapa harus dia tinggalkan, karena apa. Maka beda seorang yang melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat karena sabar, mengharap keutamaan dari masing-masingnya. Demikian Allah perintahkan hambanya, kalau mereka menginginkan segala kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat. Dan masing-masing orang tentu banyak hajatnya. Kita hidup banyak hajat, banyak keperluan, yang ini dan itu. Agar kebaikan-kebaikan itu bisa kita peroleh dengan mudah, kita dapati dengan gampang, maka bersabarlah. Itu jembatan terbaik, cara terbaik untuk kamu mendapat hajatmu terlaksana dengan baik pula. Kata Imam Muqatil Ibn Hayyan, makna ayat pula tentunya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk kepentingan akhiratmu dengan sabar. Sabar dalam menjalankan yang fardu-fardu, yang wajib, utamanya sholat. Sabar menjalankan puasa, dan itu ibadatul sabr, karena semua bentuk kesabaran ada padanya. Puasa. Sabar menjalankan perintah, karena itu perintah agama untuk dia puasa Ramadan yang ada di hadapan kita sebentar lagi. Sabar meninggalkan larangan, karena dilarang makan, minum, jima selama puasa. Sabar menghadapi takdir yang pahit, karena saat dia puasa, ya pahit bagi dia, lapar, haus. Makanya disebutkan itu ibadatul sabr, siam. Minta pertolongan kepada Allah dengan semua itu, agar hajat-hajatmu, segala kepentingan dan urusanmu di dunia ini, selama di dunia, menjadi mudah. Dan itu yang diharapkan orang. Agar urusannya jadi ringan, gampang, lancar. Dia butuh pertolongan untuk itu. Nah, kesabaran sekaligus sholat, Allah kabarkan hal terbaik yang akan membantu dia. Wasta'inu bisabri wassalah. Di dalam asar diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebutkan di tafsir Ibn Abi Hatim, as-sabru sabran. Kata Umar, kesabaran itu ada dua macam. Sabrun indal musibah hasan. Sabar saat orang kena musibah, dan itu bagus. Baik. Wa ahsanu minhu as-sabr an maharimillah. Tapi yang lebih baik dari itu, kesabaran orang menghadapi yang Allah haramkan. Ini menahan dirinya agar tidak terpreset masuk ke dalam yang haram itu. Lebih baik dari bentuk kesabaran yang pertama. Disebutkan pula oleh Sa'id bin Jubair, Imam Tabi'in rahimahullah, as-sabr i'tiraful 'abd lillah bima asaba fi. Ketika seorang hamba mengakui dan yakin saat apapun yang menimpa dirinya, bahwa semua itu dari Allah, Allah tentukan baginya. Wahtisabuhu indallah wa raja' thawabih. Dan dia berihtisab, mengharap dan menginginkan pahalanya di sisi Allah dengan sabarnya. Waqad yajza' ar-rajul wa huwa yatajallat. Terkadang kamu mendapati orang sebetulnya dia berat. Mungkin dia sedih, mungkin dia tertekan kejiwaannya karena yang menimpa dia musibah berat. Tapi dia yatajallat, berupaya dan berjuang untuk kuat, untuk sabar. Sehingga dia tidak akan ucapkan kata-kata yang menodai kesabarannya. Dia tidak akan berbuat perbuatan yang mencoreng kesabarannya. Jadi kalau itu kematian misalnya, dia gak sampai teriak-teriak histeris, atau mengoyak-ngoyak bajunya, atau apalah. Berjuang dia, berusaha untuk tetap sabar. Dan kesabaran itu sendiri, seperti kata Imam Abul Aliyah, ketaatan kepada Allah, ibadah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka yakini saat kamu sabar, saat kamu bersabar, kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kata Abul Aliyah. Kamu sendiri bertakarrub, beribadah mulia kepada Allah dengan kesabaranmu. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk mereka itu bersabar dalam banyak ayat. Allah perintahkan mereka untuk bersabar bersama orang-orang yang sabar, yang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah dalam surat Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang hari menginginkan wajah Allah. Ini sabarkan dirimu bersama mereka, karena mereka orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, kabaran berarti ada yang kaitannya dengan memang itu dari perbuatan manusia. Kasab. Memang itu ada dalam kemampuan mereka. Ada pula kesabaran yang tidak ada kemampuan pada seorang hamba padanya, bukan kasab. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kesabaran Nabiullah Yusuf alaihi salam menolak ajakan wanita itu, kisahnya ma'ruf, lebih sempurna dari kesabaran beliau terhadap kezoliman atau perilaku saudara-saudaranya. Sampai beliau dibuang atau ditinggalkan di dalam lubang sumur itu. Lalu dijual belikan. Dipisahkan dari orang tuanya. Kenapa yang itu lebih afdol dari ini? Karena yang pertama, kasab. Sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Ada kemampuan di situ. Seandainya, na'udzubillah, seorang hamba. Kan pilihan ada di tangannya. Ima dia mau menuruti ajakan perempuan itu. Atau tidak. Dia yang memilih. Kekuasaan ada di tangan dia. Kasab. Dan Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk sabar. Sementara yang kedua, sesuatu yang bukan kasab dia, bukan kekuasaannya. Dia gak bisa milih kan. Jadi beliau saat itu masih kecil, lempar di lubang sumur, ditinggal saudara-saudaranya, gak bisa berbuat apa. Menolak bagaimana. Bukan sesuatu yang bisa dia pilih. Bukan sesuatu yang bisa dia kasab, aku lakukan atau tidak. Kejahatan atau kezaliman saudara-saudaranya. Demikian, kesabaran atas kemaksiatan, artinya orang tidak bermaksiat, menjauh dan meninggalkan semua itu, berarti sobernya sober ikhtiar, dia yang milih untuk tidak melakukan itu. Ada kasab, kesengajaan di situ. Terlebih lagi saat faktor-faktor pendukung untuk terjadinya kemaksiatan lebih banyak mengelilingi dia. Lebih besar lagi nilai kesabarannya dan tentu lebih besar pahalanya. Makanya dalam kisah Yusuf alaihissalam banyak faktor pendukungnya sebetulnya. Satu, beliau masih muda belia. Tentunya, ya ma'ruf, beda dengan orang yang sudah tua. Kebutuhan biologis itu jauh lebih besar dan lebih kuat pada pemuda dibanding orang yang sudah tua. Ini faktor. Tapi tetap beliau memilih sabar. Kedua, beliau di pengasingan. Gak ada yang kenal, gak ada yang tahu. Orang mungkin kalau di negerinya sendiri, di kampungnya, mungkin masih punya rasa malu. Nanti malu ketahuan fulan, tetangganya ketahuan, alan. Wah, taruh mana mukaku. Ketahuan berbuat ini itu. Tapi saat dia di pengasingan, seandainya dia berbuat apapun, enggak ada yang kenal dia, siapa orang ini. Orang enggak peduli. Dia asing. Di negeri asing. Dan Nabi Yusuf di negeri asing, jauh dari negerinya. Tetap beliau memilih kesabaran. Ketiga, yang memulai adalah si wanita. Artinya diminta, diajak. Plus itu wanita cantik. Plus itu wanita terhormat. Nilai-nilai itu masing-masingnya punya nilai lebih dibanding yang lain. Godaannya. Tapi tetap beliau memilih untuk bersabar. Maka tentu kesabarannya lebih tinggi. Ada kasab di situ. Ada ikhtiar. Itu yang beliau pilih, itu yang beliau lakukan. Kata Syekhul Islam, kesabaran dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah lebih afdol, lebih sempurna dibanding kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Hal itu karena kemaslahatan dari pelaksanaan ketaatan jauh lebih besar dibanding kemaslahatan dari meninggalkan maksiat. Masing-masing tentu besar maslahatnya, tapi ketika dibandingkan, maslahat menjalankan perintah jauh lebih besar dibanding maslahat meninggalkan larangan. Maka kesabaran menjalankan ketaatan lebih besar, lebih sempurna dibanding kesabaran meninggalkan maksiat dan larangan Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran ini menuntut seorang hamba untuk selalu ingat bahwa Allah lah yang memberi kesabaran itu padanya. Memberi taufik dan dimudahkan baginya untuk sabar. Artinya itu bukan semata-mata kemampuan kamu. Jangan kemudian kamu bangga diri dan ego serta kamu anggap itu kamu dan segala-galanya kamu. Lah, kalau bukan karena Allah, kamu pun gak akan mampu untuk sabar. Ingat itu. Makanya Allah katakan, wasbir wa ma sabruka illa billah dalam An-Nahl. Dan sabarlah. Dan kesabaranmu hanya karena Allah. Artinya, kalau Allah tidak berikan itu kesabaran padamu, tidak diberikan taufik padamu, kamu gak akan mampu sabar. Sehingga yang ini membuat seorang hamba tidak lalai dari Rabbnya, tidak congkak dengan kesabarannya. Yang kedua, seorang hamba pula hendaknya berusaha untuk pemicu kesabaran pada dirinya adalah kecintaannya kepada Allah. Menginginkan wajhullah semata. Mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya dengan sabar. Artinya, kesabaran jangan dilakukan hanya karena untuk menunjukkan kuatnya dirimu. Menahan semua pahit getirnya cobaan. Bukan pula untuk mendapat pujian dan saran orang. Tapi lillah. Mengharap yang diri Allah. Keikhlasan dalam sabar. Yang ketiga, kesabaran dengan seorang hamba selalu dalam perintah Rabb-nya. Selalu menjalankan apa yang diinginkan oleh Rabb-nya. Imam Junaid pernah ditanya, apa sih arti hakikat dari kesabaran? Maka beliau jawab, tajarru'ul mararah min ghairi ta'abbus. Ibarat, kata beliau, kamu telan yang pahit tapi tanpa bermuka masam. Misalnya layaknya itu jamu, misalnya pahit sekali. Orang minum kan gak kuat, harus biasanya kalau itu, ya gak apa-apa, cuman itu kan urusan dunia. Cuman dipermisalkan oleh beliau. Kalau masalah minum kan karena itu pahit, akhirnya muka dia, ekspresi wajah dia gak bisa tahan. Misalnya karena pahit. Menahan pahitnya, akhirnya wajahnya berubah. Nah, kesabaran ibarat seperti itu, kata Junaid. Kamu minum yang pahit itu, tapi wajah tetap. Kan pahit, musibah menimpa. Pahit sesuatu yang kamu hadapi, tidak kamu inginkan. Tapi kamu tidak merubah ekspresi wajahmu. Tidak berubah keimananmu. Sabar. Nahan. Itu kesabaran. Semua dengan mengharap apa yang di sisi Allah. Atau Dhunnun rahimahullah, Imam Dhunnun al-Misri, ketika ditanya tentang kesabaran, bagaimana seorang hamba itu sabar, beliau jawab, yang pertama, at-taba'ud anil minal mukhalafat. Dia menjauh dari segala yang menentang dan menyalahi perintah Rabb-nya. Wasukun inda tajarru' ghususil baliyah. Dan dia tenang. Tetap tenang saat menelan pahitnya bala, yang mirip dengan kata Imam Junaid tadi. Dia dengar itu, dia tahu dirinya mendapat musibah yang pahit, tapi dia tetap tenang, tidak berubah, tidak reaksioner, marah-marah, teriak-teriak. Dia tetap tenang. Wa idharul ghina ma'a hululil faqr bisahatil ma'isyah. Yang ketiga, menampakkan berkecukupan dalam saat dia fakir. Dia sangat butuh. Tapi dia milih menampakkan kecukupan. Keumuman orang saat itu gak tahan untuk bicara. Menyampaikan ke orang lain hajatnya. Ya Allah, anak. Ada usaha. Pailit. Bangkrut ini itu. Anak butuh ini untuk beli ini. Untuk kepentingan itu. Anak. Bantu saya. Ini itu. Gak tahan. Gak sabar. Kesabaran menuntut orangnya diam. Bukan hanya diam, menampakkan kalau dia itu berkecukupan. Karena mungkin diam, tapi tidak menampakkan kalau dia berkecukupan. Dia menampakkan ke orang kalau dia butuh. Walaupun tidak bicara. Tapi tindak tanduknya, gerak-geriknya, seakan berkata, bantu saya. Makanya kata Dzunnun, justru kamu menampakkan kalau kamu berkecukupan. Sehingga orang mengira, ini orang gak perlu dibantu. Padahal dia sangat butuh-butuhnya bantuan. Makanya Allah puji para sahabat, radhiyallahu anhum, karena itu, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Orang yang gak kenal mereka menyangka mereka ini orang-orang kaya, berkecukupan. Karena iffah, menjaga kehormatan dirinya. Gak mau menampakkan ke orang. Ya butuh kesabaran memang. Dan itulah kesabaran, kata Dzunnun. Itu beberapa ungkapan dan penjelasan dari A'immah terkait arti dari kesabaran. Begitu pentingnya dalam kehidupan. Kata Ali bin Abi Thalib radiyallahu an, as-sabr matiyah la takbu. Kesabaran itu ibarat tunggangan yang gak akan jatuh, gak akan terkilir. Orang kalau nunggangi kuda misalnya atau onta, sehebat-hebatnya kuda itu, sekuat-kuatnya kuda itu, suatu saat pasti terkilir karena loncat misalnya, jatuhnya gak tepat, kakinya kesleo, gak bisa berdiri lagi karena larinya terlalu kencang, akhirnya salah urat kudanya. Kan ma'ruf itu dalam kuda. Walhasil itu tunggangan. Tapi kesabaran, kata Ali, tunggangan yang gak akan terkilir. Gak akan jatuh. Nah kalau tunggangan tadi sudah jatuh, kan orangnya susah akhirnya. Gak bisa naik. Lalu perjalanan dia masih jauh. Tujuan yang diinginkan masih sana. Gak bisa melanjutkan. Tunggangannya sakit. Tapi kesabaran gak akan. Akan terus bersamamu sampai tujuan akhir yang kamu inginkan. Pentingnya arti kesabaran dalam kehidupan. Di Ahli Imran ketika Allah menyebutkan perintah sabar, isbiru wasabiru warabitu, ini disebutkan oleh mufassirin dimulai dari yang rendah, yang ringan, kepada yang lebih tinggi dan lebih berat. Maka kesabaran di bawah musabarah. Musabarah di bawah murabathah warabithu. Murabith orang yang menambatkan kuda-kudanya di ribat, di titik-titik rawan, daerah perbatasan antara muslim dengan kafir, di garis-garis perbatasan, ditambatkan kudanya di situ, ribat. Dan tentunya berurusan dengan kematian, itu namanya peperangan dan di daerah-daerah rawan seperti itu berat karena nyawa urusannya. Atau makna isbiru diartikan isbiru pada dirimu. Sabarkan dirimu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wasabiru, sabar-sabarkan dirimu, kalbu kamu, hati kamu, dalam mendapat ujian dan bala, mendapat cobaan. Butuh musabarah, sabar-sabarkan dirimu menghadapi berbagai cobaan dan ujian tersebut. Atau ditafsirkan juga isbiru, kesabaran saat mendapat kenikmatan. Jangan sampai itu melalaikan kamu dari akhirat, karena dalam kenikmatan kamu. Wasabiru, sabarlah saat kamu kesulitan, dapat kesusahan. Jangan sampai juga kamu korbankan iman dan agamamu. Warabitu, saat kamu di negeri musuh, perintah untuk bersabar dalam segala situasi dan kondisi. Ayat kedua atau sebelum itu, as-sabr ada di sana sabrun jamil. Tidak cukup hanya sabar, tapi ada sifat jamil. Dan itu yang lebih tinggi, lebih sempurna. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, as-sabrun jamil, seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, fasabrun jamil, seperti yang Nabi Ya'qub sebutkan. Sabrun jamil, kesabaran yang tidak ada padanya keluhan sama sekali. tidak ada meninggalkan sisa sedikit pun. Orang mungkin saja sabar misalnya, tapi masih ada keluhan. Ya seharusnya enggak begini, masih gerundel kata orang Jawa. Apa ya, ada kata-kata atau kalimat yang terucap darinya. Jadi dia sabar sih, dia enggak sampai mengucap atau berbuat yang haram. Tapi keluhan itu ada saja di lisannya. Sobrun Jamil tidak ada keluhan sama sekali. Makanya disifati Jamil. Kesabaran yang begitu indah. Begitu pula di sana ada serupa dengan itu As-Safhul Jamil. Fasfahis Safhal Jamil. Memaafkan tapi juga yang jamil. Yang indah. Bagaimana memaafkan yang indah? Yang tidak ada padanya tidak tersisa celaan sama sekali. Mungkin seorang memaafkan saja, tapi masih ada yang dia tinggalkan. Misalnya, ya sudah, kamu saya maafkan. Sebetulnya berat aku maafkan kamu. Tapi karena diminta yang lain maafkan, ya sudah. Demi kepentingan bersama, ana maafkan. Ya, dia betul memaafkan. Ya enggak mempermasalahkan itu, enggak menuntut panjang urusannya. Tapi ngapain dia kasih sisa kalimat-kalimat begitu? Safhul Jamil betul-betul bersih dari semua itu. Ana maafkan. Halas. Insyaallah khair. Maaf menghapus kesalahan orang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Mungkin orang memaafkan juga, ya ana maafkan. Itu karena kamu teman lama aku. Kalau enggak ingat teman lama, enggak ana maafkan kamu. Ngapain dia ucapkan itu? Menunjukkan dia enggak legowo, orang Jawa bilang apa ya. Enggak lapang dada untuk memaafkan, enggak 100% gitu. Masih ada yang tersisa dia keluarkan lewat lisannya. Intinya Safhul Jamil memaafkan yang enggak ada sisa sama sekali. Terus maafkan selesai. Tidak ada yang kamu sisakan sama sekali, baik itu kata-kata atau yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran berkonsekuensi pada orangnya menahan diri. Karena memang makna sabar itu sendiri habis. Menahan. Mengekang. Yang dia kekang jiwanya. Dirinya. Yang kedua berkonsekuensi pula tuntutannya untuk mengikat lisannya. Mengikat lisannya dari segala keluhan dan kata-kata yang tidak baik. Dan itu yang membuat kesabaran itu berat bagi orang awam. Karena tidak terbiasa menahan dirinya, menahan lisannya dari meluapkan kekesalannya, meluapkan kejengkelannya ketika orang gak senang mendapati sesuatu yang tidak dia inginkan. Keumuman orang terbiasa untuk terlontarkan itu dengan kata-kata, menunjukkan kalau dia kesal, dia gak senang, dia gak ridho. Kesabaran menuntut untuk semua itu harus dia tinggalkan. Kesabaran semacam inilah yang diinginkan dari seorang hamba . Makanya Allah mensifati nabinya Ayyub alaihi salam, dipuji oleh Allah, inna wajadnahu sabira. Kami betul-betul mendapati Ayyub seorang hamba yang penyabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Beliau sebaik-baik hamba dan banyak selalu kembali kepada Allah dalam urusannya di surat Shad. Allah puji nabinya Ayyub karena kesabarannya yang luar biasa menghadapi cobaan yang begitu berat, memikul pahit dan getirnya cobaan yang menimpa dirinya karena kecintaan dan harapan mendapat keridhaan Allah yang menentukan semua itu. Dipuji Ayyub karena kesabarannya, cobaan berat yang Allah timpakan kepadanya alaihi salam. Ketika kita membicarakan kesabaran, tentunya tidak bisa dilepaskan yang pertama untuk mengingat ancaman-ancaman Allah. Dan itu iman pada diri seorang hamba karena khawatir atau takut dari yang haram. Tapi lebih baik dari itu, kesabaran seorang hamba tidak bermaksiat karena malu kepada Rabb-nya. Kesabaran dari kemaksiatan ini sebabnya satu, rasa takut. Rasa takut untuk terkena ancaman Allah bagi yang melanggar. Takut dari ancaman tersebut. Yang kedua, tadi yang lebih baik, malu kepada Allah. Malu karena dia melakukan kemaksiatan dengan kenikmatan yang Allah berikan padanya. Kif. Kamu bermaksiat kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan padamu. Harta itu Allah yang berikan padamu. Fasilitas ini Allah yang anugerahkan padamu. justru kamu gunakan itu kenikmatan bermaksiat kepada Allah. Malu. Pada manusia saja itu memalukan kan. Bagaimana kepada Rabbul Alamin. Kalau kamu misalnya dikasih ya bantuan lah oleh seorang misalnya. Bulanan kamu dijamin. Makan kamu dikasih. Rumah kamu disewakan. Dipinjemi. Semuanya kebaikan dari orang itu. Malah kamu gunakan untuk mencela dan mencaci maki orang itu. Ini fulan. Jelek fulan itu begini. Fulan itu jahat. Kamu gak punya malu. Semua kebaikanmu dari orang itu. Apalagi ini kepada Rabbul Alamin. Manfaatnya, ketika orang tetap menjaga imannya dan takut dari yang haram, ini akan memperkuat iman pada dirinya. Begitu pula malu, semakin mendorong seorang hamba untuk kenal Allah dengan namanya dan sifat-sifat keagungannya. Kesabaran seperti itu yang Allah perintahkan kepada hambanya. Yang kedua, kesabaran dalam ketaatan untuk seorang hamba selalu menjaga pelaksanaan ketaatan itu. Selalu dalam ketaatan kepadanya. Selalu membenahi dan memperbaiki amalan-amalan soleh dia. Dan telah lalu tadi bahwa itu kesabaran dalam ketaatan lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal dibanding kesabaran meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Dan yang ketiga, kesabaran seorang hamba dalam menghadapi bala, musibah, cobaan yang menimpa dirinya. Mengharap di balik semua itu balasan besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersabar. Yang jelas kita membicarakan kesabaran itu ringan di lisan dan begitu ringannya bagi kita semua. Tapi pada kenyataannya pelaksanaan dan pengamalannya sangat berat, kecuali bagi yang Allah ringankan. Kalau bukan karena Allah, gak akan ada yang mampu untuk sabar. Kalau bukan karena taufik dan i'anah, pertolongan darinya. Seperti yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, rahimahullah berkata, as-sabr kasmihi mithlus sibr. Murrun fi madha'iqihi wa awaqibuhu ahla minal asali. Dia seperti namanya, sabar, berat, menahan, seperti sibr. Sibr itu, kalau antum pernah tahu, namanya jadam. Dia kalau enggak salah getah dari satu pohon di Arab sana. hitam. Biasa digunakan untuk herbalis, pengobatan sekitar penyakit perut ini. Pahitnya minta ampun. Ma'ruf sampai sekarang dipakai oleh orang. Jadam. Jangankan kamu jilat atau kamu minum, kamu cium, aromanya pahitnya sudah masuk ke sini. Saking pahitnya luar biasa. Pahit memang rasanya, berat pahitnya, karena enggak kuat bisa muntah karena sangat pahitnya. Tapi hasilnya lebih manis dari madu. Ya madu manis, enak, siapa yang enggak suka madu? Enggak akan ada. Semua senang. Tapi untuk penyakitmu ini, untuk perutmu ini, jadam jauh lebih manfaat dari madu. Memang pahit, tapi hasilnya jauh lebih baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum dan kita semua dalam kenikmatan besar yang Allah berikan. Syukuri dan jaga kenikmatan tersebut. Karena suatu kenikmatan, ketika itu tidak dijaga, tidak disyukuri, akan dicabut oleh Allah Billah. Kenikmatan alal iman. Kenikmatan di atas hidayah, kenikmatan di atas sunnah, kenikmatan istiqomah, kenikmatan ukhuwah, persaudaraan, kenikmatan besar masing-masingnya. Maka syukuri dan jaga itu kenikmatan, agar Allah terus menjaganya, terus memberikan itu kepada kita. Tinggalkan dan hindari, kalau benar-benar kita menjaga, tinggalkan segala yang merusak dan mengoyak-ngoyak kenikmatan itu. Tinggalkan. Dan sabarlah, semuanya butuh kesabaran. Mungkin ada hal-hal yang kamu kurang sukai, kamu kurang ini. Tapi sabarlah. Kenikmatan afiyah, kamu diselamatkan dari bala, afiyah. Kamu diselamatkan dari segala fitnah, dari segala kejahatan, kejelekan, itu kenikmatan besar. Dijaga. Karena afiyah, la ya'diluha syai', gak akan ada yang kamu dapati seimbang dengan itu. Gak akan ada yang sebanding dengan itu. Kenikmatan besar. Abbas, paman Rasul, radhiyallahu anhu, suatu hari minta kepada Rasulullah doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan adu'ullah habih. Rasulullah, ajarkan padaku doa untuk aku berdoa kepada Allah dengannya. Langsung kepada Rasul agar diberi doa yang penting. Maka Rasul ajarkan padanya, salillahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Afiat. Keselamatan. Pergi Abbas. Pulang. Beberapa hari setelah itu kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan lagi, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullaha bih." Wahai Rasul, ajarkan padaku doa, aku minta kepada Allah dengan itu. Yakni Abbas mungkin berpikir semula, ya minta afiat penting tentunya. Tapi beliau ingin yang lebih penting, doa yang segala-galanya. Akhirnya datang lagi ke Rasulullah dan minta itu kepada beliau. Doa untuk dipanjatkan kepada Allah. Dan sekali lagi Rasul katakan, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, ya Abbas, ya wahai paman Rasulullah, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Minta kamu afiyah kepada Allah di duniamu dan akhiratmu. Karena itu segala-galanya. Enggak akan ada yang menandinginya. Afiat, diafiatkan, diselamatkan agamamu, diselamatkan keluargamu, diselamatkan harta bendamu, diselamatkan segalanya dirimu. Diselamatkan keluargamu, anak istrimu, saat kamu dapati orang masyaallah al-afiyah, terfitnah. Yang istrinya begini, kesetiaannya hancur, yang anaknya durhaka, yang anaknya di zaman seperti ini, yang narkoba, yang ini, alhamdulillah. Kamu diberi afiat, anak istrimu, selamat. Afiat pada hartamu, dijaga, dilindungi oleh Allah. Di saat kamu lihat banyak orang, fulan tertipu, fulan bawa lari hartanya, miliaran, ratusan juta, ditangkap, korupsi, ini, itu, dipermalukan. Hartamu diberi afiah. Bahkan agamamu diberi afiah, diselamatkan oleh Allah, sehingga kamu jauh dari fitnah, kamu jauh dari syubhat, kamu jauh dari syahwat. Dikala kamu lihat banyak yang bergelimpangan, terombang-ambing oleh fitnah, terdampar ke sana, terdampar ke situ, kamu diberi afiat. Tetap kamu istiqomah, alal khair, alal ta'ah. Syukuri itu. Minta kepada Allah afiat selalu. Seperti yang Rasul ajarkan kepada pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Afiat. Kalau tidak kamu jaga, kalau tidak kamu syukuri, nasallallahu alafiyah, akan rusak, akan hancur dan diangkat itu nikmat. Tergantikan dengan lawan-lawannya. Yang semula kamu bersaudara, cinta, saling menyayangi, berubah. Berbalik, na'udzubillah, jadi bermusuhan. Jadi saling benci, jadi saling iri dengki. Jadi saling bersu'udzon. Jadi saling menuduh, jadi saling mana afiyah. Kamu kira itu bukan kejelekan? Kamu enggak sabar terhadap kenikmatan yang Allah berikan padamu. Tidak kamu syukuri, tidak kamu jaga. Berubah jadi lawan-lawannya. Yang semula kamu dalam kebaikan, dalam ketaatan, masing-masingnya kan ketaatan. Kamu berukhuwah, bersaudara, saling mencintai, saling memuliakan. Itu kan kebaikan semua. Tapi saat itu berubah, kamu dalam kejelekan. Anta fisyar. Permusuhan. Hati kamu penuh dengan kedengkian. Hati kamu dimakmurkan dengan permusuhan. Hati kamu dijejeli dengan su'udzon. Fulan begini, jangan-jangan fulan begitu, alan begini. Ini syar, tidak ada baiknya. Semula kamu fi khair, fi afiyah. Semula kamu dalam khair, dalam afiyah. Cuman orang tidak menyadari. Orang kalau sering dan terus dalam kebaikan, kadang lalai. Lupa kalau yang dia ada padanya itu kebaikan. Dan seperti dikatakan, kathratul mishibul ihsas. Karena sering nyentuh, sering bersinggungan, akhirnya rasa pun hilang. Lupa dari kenikmatan tersebut, lalai. Semula fi khair, sekarang berubah jadi fi syarr, dalam kejelekan. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harap? Dan faedah apa yang kamu dapati? Semula ketika kamu fi khair, saat dalam kebaikan, banyak manfaat dan faedah yang kamu peroleh, maslahat besar. Dakwah dalam kebaikan, pendidikan anak-anakmu, ibadahmu, istiqomahmu, semuanya terjaga. Tapi saat kamu dalam syar ini, faedah apa yang kamu dapati? Semula kamu fikir, hati kamu terjaga. Kamu enggak keruh hati kamu. Bersih. Kamu tenang, hidup kamu tenang. Hidup kamu nyaman, kamu makan enak, tidur nyenyak bersama anak istri. Tapi saat kamu dalam kejelekan ini, fisyar, hati kamu bergemuruh. Kamu enggak hidup tenang. Mungkin makan kamu gak bisa nikmat. Tidur pun kamu gak bisa nyenyak. Karena dipenuhi dengan permusuhan. Dibakar dengan kedengkian. Dan itu yang memenuhi, memakmuri hati kamu di dada kamu ini. Faedah itu yang kamu harap. Sabar atas segala yang Allah berikan padamu. Syukuri, jaga. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, kalau sesuatu itu karena Allah, karena Allah, karena akhirat, perkara agama, dan maka itu akan mudah, cepat, eratnya, larutnya, nyatu, dan sulit, berat untuk dipisah, dilepas. Tetapi saat sesuatu itu bukan karena Allah, bukan karena iman, bukan karena agama, maka sulit, berat, lama untuk nyatu, untuk larut, dan cepat sekali, mudah sekali untuk dipisahkan. Artinya, beliau ingin menyebutkan, kalau sesuatu itu karena Allah, gampang sekali. Bahkan gak perlu rekayasa. Iman kamu, akidah kamu, manhaj kamu sama. Allah pertemukan dengan saudaramu. Tanpa ada nasab, keluarga, darah yang menyatukan antara kamu dengan dia, ya kan? Gampang. Tanpa ada rekayasa, gak perlu seremonial, gak perlu upacara, gak perlu ini. Dan akan sulit untuk dilepas. Gak gampang untuk lepas karena isu-isu murahan. Karena berita-berita dusta dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ketika itu memang dari awal bukan karena Allah, disatukannya sulit. Berat sekali untuk ditemukan ini dengan itu. Gak ketemu-ketemu. Dan itu pun setelah melewati waktu lama dan sulit, begitu nyatu, gampang sekali dilepas. Hanya dengan masalah yang remeh-temeh. Hanya dengan masalah yang sangat murahan. Dia tega dan tidak malu untuk pisah. Hanya karena masalah sepele. Ujung-ujungnya ketika ditanya, ketika duduk, kenapa masalahnya? Anu, ternyata kesimpulan yang salah. Ternyata dugaan yang keliru. Sesuatu yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya, afwan ana keliru, afwan ana salah. Dari awal semestinya. Segampang itu kamu bercerai, segampang itu kamu akhirnya kayak kisah suami istri itu. Kejadian. Mungkin kamu dengarnya seperti anekdot, tapi kejadian. Ada sepasang suami istri, ya layaknya suami istri semestinya kan saling mencintai, saling menyayangi. Ini istri wanita yang paling dicintai, ini suami laki yang paling dicintai istrinya, kan gitu seharusnya. Cerai gara-gara odol pasta gigi. Kamu akan ketawa mendengarnya. Si istri ini terbiasa mungkin dari kecil dididik rajin, rapi oleh orang tuanya. Ngeluarkan pasta gigi itu dari bawah. Dari bawah dikeluarkan gini nanti. Sehingga terus si pasta gigi ini rapi begitu. Dan enak kan, bersih dari bawah. Si suami is, mungkin keumuman orang, semaunya mengeluarkan dari atas, tengah, bawah begitu. Diingatkan oleh istrinya, antum kalau mengeluarkan odol dari bawah begini supaya rapi. Walah, masalah odol aja kok. Lah yang masalah odol aja masa sulit sih mengeluarkan dari bawah. Lu kamu masalahkan membesar masalah sampai berujung pada perceraian. Masalah odol. Sampai cerai. Dia kurang ajar, ngatur anak, masalah odol. Enggak mau terima si istri begitu. Ini juga gitu. Masalah odol aja enggak mau nurut. Odol. Harganya cuma 1.000, 2.000 kamu beli. Sampai berujung perceraian rumah tangga. Odol. La haula wa la quwata illa billah. Tega sampai cerai. Hanya karena masalah pasta gigi. Itu gambaran. Bagaimana safihnya seseorang. Bagaimana jahilnya seseorang. Rela. Dan tidak malu untuk bercerai. Berantakan segala sesuatunya hanya karena perkara yang remeh, sepele. mana akal, mana iman, mana kesabaran, mana syukur. Dengan mudahnya kamu dipisahkan, dirusak dan dicarut marutkan segalanya hanya karena masalah-masalah yang enggak jelas. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat kenikmatan afiyah, jangan sampai dirubah oleh Allah. Jaga olehmu. Ta'awanu, bertawunlah. Hidupkan semangat ta'awun itu. Dakwah ini butuh kita semua. Semua kita sama, saling dibutuhkan di dalam dakwah. Ya masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuannya. Ini dengan tenaganya, ini dengan hartanya, itu dengan ilmunya, ini dengan masing-masing berta'awun. Dan itu yang Allah perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah kamu saling bantu dalam kebaikan, dalam takwa, dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan. Dan jangan kamu berta'awun di atas dosa dan permusuhan. Ta'awun itu sifat mukminin. Sifat mukminin. Dengan ta'awun, banyak kemaslahatan akan kita dapati. Dengan ta'awun, banyak mafsadah, banyak madarat akan kita terhindar darinya. Tanpa itu, sebaliknya, orang akan terjebak dalam madarat. Orang akan terperosok di dalam banyak mafsadah. Dan sekian banyak kemaslahatan hilang, terlewatkan. Yang semestinya itu mudah untuk mereka dapati. Dengan ta'awun. Dengan ta'awun, satu hati itu menyatu. Dan itu yang Allah perintahkan, itu yang Allah ajarkan pada kita mukminin, menyatu hati itu, lebur, larut satu dengan yang lain, jinak satu dengan yang lain. Banyak maslahat di balik itu. Ketika itu ditinggalkan, ya berubah jadi liar. Kamu lihat kalau kuda itu liar atau sapi liar, kan sulit ditunggangi. Jangan kan ditunggangi, deketi orang aja dia gak mau. Ngamuk, marah, meronta-ronta. Dia ingin yang di punggungnya itu turun dan jauh darinya. Tapi saat kuda itu jinak, atau sapi itu jinak, nyaman. Kamu tunggangi, kamu naiki, ngantarkan kamu ke sana, ke situ, barang kamu taruh di situ, kamu lus-lus, kamu usap-usap, ya tenang, jinak. Begitu kalbu. Ta'awun, kalau saja disadari oleh orang, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa ta'awun dengan orang lain. Bahkan kalaupun itu dengan uang, harta dia, toh itu tidak lepas dari ta'awun orang. Gampangnya begini, kamu makan, butuh nasi, beras. Taib, walaupun itu kamu beli, kan kamu gak bisa lepas butuh dari ta'awun warung misalnya yang jual beras itu, gudang penjual. Kalau misalnya dia gak mau jual ke kamu bagaimana? Semua gudang, semua toko gak saya jual ke kamu. Berapa satu karung? Biasa harga 200 ribu misalnya. Saya beli 500 ribu, gak saya jual. 1 juta, 10 juta pun gak saya jual ke kamu. Kamu mau makan apa? Orang gak mau ta'awun sama kamu. Bahkan petaninya gak mau nanem. Tolong ditanem pak. Nanti 1 ton saya hargai sekian, 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau perlu. Dari harga biasanya. Tetap dia gak mau nanem. Apa gak kesulitan orang? Orang butuh ta'awun dalam hidupnya. Gak bisa lepas. Begitu yang lain. Bangunan. Kamu butuh jasa tukang. Butuh jasa kontraktor atau apalah. Insinyurnya. Walaupun kamu bayar. Nah kalau tukangnya mogok kerja, gak mau kerja. Kamu sehari berapa sih? 150, tak kasih sehari 500 ribu. Tolong garap ini. Gak mau. Mau apa kamu? Kamu kehujanan, kamu kepanasan. Kamu butuh rumah ini. Butuh ta'awun tenaga orang. Jadi jangan sok. Walaupun kamu punya uang, walaupun kamu punya kemampuan, tanpa ta'awun orang, gak akan bisa kamu dapati kemaslahatan. Artinya, di sisi lain, orang semestinya malu. Kalau masih punya malu dan akal sehat. Dia sendiri sadar bahwa kepentingan dan hajat pribadinya sangat butuh ta'awun orang untuknya. Sementara dia gak mau ta'awun ke orang lain. Di mana akalmu? Di mana rasa malumu? Kamu sendiri butuh ta'awun dari orang. Dan itu kamu sadari kan? Gak mungkin kamu gak ada ta'awun orang dalam hidupmu. Giliran kamu ditunggu ta'awunmu, kamu gak mau. Kamu menghindar, kamu menjauh. Tidak demikian. Kemaslahatan itu digapai. Berta'awunlah. Ta'awanu. Itu sifat mukminin. Berta'awun. Alal bir wat taqwa. Akan banyak kemaslahatan yang kamu dapati. Pendidikan anak-anakmu, tarbiyah untuk mereka, untuk istrimu, untuk dirimu. Berbuatlah yang manfaat. Umur kita gak banyak. Wallahu'alam. Masing-masing gak tahu kapan ajalnya datang. Maka kamu ingat. Masing-masing akan masuk kubur sendirian. Tidak ada tersisa baginya kecuali amalan dia sendiri. Dibangkitkan di yaumul qiyamah sendirian. Menghadap Allah sendirian tanpa penerjemah. Hanya amalan dia yang bersama dia. Apa yang kamu bawa? Kamu sadar, masing-masing kita semua sama. Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu pertanggungjawabkan untuk kuburmu, untuk menghadap Allah, yaumul qiyamah? Amalmu yang sekarang ini. Kamu berbuat ini, berbuat itu, masing-masing sadar. Masing-masing tahu apa yang dia lakukan. Itu yang kamu banggakan di kuburmu? Itu yang kamu bawa menghadap Allah nanti? Karena itu menurut kamu berguna bagi umat, bagi dakwah, bagi saudara-saudaramu? Tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, introspeksi diri. Muhasabah. Kamu gak akan dibangkitkan bersama orang lain. Kamu gak akan dikubur bersama orang lain. Sendirian. Kamu akan sendirian. Maka pilih. Dan lakukan mana yang itu manfaat untuk dirimu. Menjadi bekal kebaikanmu, di kuburmu, di akhiratmu. Sadari, mumpung kita masih punya kesempatan. Sadari, mumpung kamu masih punya waktu. Usia masih Allah berikan. Ta'awanu. Dan ilmu, talabul ilmi, merupakan sarana terbaik untuk kamu berta'awun. Sarana terbaik untuk kamu ta'awun alal birri wa taqwa. Sarana terbaik untuk menambah keimananmu, ketakwaanmu. Sering kita menyampaikan, daurah, ya insya Allah fihi khair, ada saja kebaikannya, ada manfaatnya. Tapi itu kan sesekali. Ya Allah, belum tentu 2-3 bulan sekali misalnya. Ustaz Fulan atau Ustaz Alan. Yang inti dan yang jauh lebih manfaat itu durus yaumiyah. Kajian harian. Di situ ilmu. Di situ ilmu. Hari-hari kamu, kamu isi dengan apa? Ada ilmu yang disampaikan, ada ilmu yang diajarkan, ayat, hadis. Itu yang bermanfaat. Ingat kisah tiga orang di Bukhari yang Rasulullah sebutkan. Yang dua meninggalkan, yang satu meninggalkan, berpaling, yang dua datang. Yang satu berpaling, maka Allah berpaling darinya, kata Rasulullah. Ini dia tahu ada majelis ilmu, Rasul sedang menyampaikan ilmu, tapi dia berpaling, dia meninggalkan, maka Allah pun berpaling darinya. Dia gak mau peduli. Yang kedua, dia malu. Maka Allah pun malu kepadanya. Malu ditafsirkan dua. Yang pertama, dia malu untuk meninggalkan majelis. Ada majelis ilmu kok aku gak datang. Malu. Maka dia datang. Maka Allah pun malu kepadanya. Atau malu ditafsirkan yang kedua, dia malu untuk berbuat seperti saudaranya yang pertama. Atau yang pertama semestinya sebut dulu. Ini saudaranya yang pertama, itu begitu datang tahu ada majelis Rasul, dia mendekat, masuk majelis, mendekat sampai ke depan. Fa'awallahu ilaih. Dia mendekat, maka Allah mendekat kepadanya. Ini yang pertama tadi seharusnya. Yang kedua, ini malu untuk berbuat seperti itu. Ya orang beda-beda. Maka dia duduk di belakang majelis. Tapi masih dalam kebaikan. Nah, yang ketiga ini berpaling. Dia gak mau. Maka Allah berpaling darinya. Datang aja enggak. Maka bersemangatlah dalam thalabul ilm. Dan itu yang membedakan ahlu sunnah, membedakan salafi dari yang lain. Ilmu. Kalau enggak, apa bedanya dengan yang lain-lain? Kasratul kalam, banyak ngomong, banyak bicara, sana kemari, ini, itu. Enggak ada gunanya. Majelis ilmu. Satu ayat kamu fahami, diajarkan tafsirnya. Satu hadis kamu pelajari, syarahnya begini. Itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Itu yang lebih manfaat bagimu, hari-harimu. Daurah hanya sesekali, ada wajah baru, ustaz datang dari sana sini. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. A'anakumullah wa waffaqakum likulli khair. Semoga Allah beri taufik antum semua dan kita semua dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.